Masih bersama Simpatik Soteng, juga Ramayana. Kita sambut penampilan dari Devi Aldiva Aurora. Selamat malam semuanya. Ibu-ibu. Nebong, kita goyang lagi. Thank you. Coba saya minta tepuk-tepuknya ibu-ibu yang di bawah dong.